Rasa bela. Lanjut goyang bareng-bareng Rasa bela. Untukmu ono khawatir, ono Luar biasa, Abah Agus, beliau adalah bos besar dari Rosa Bila.